Idah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima summa ma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, para hadirin barakallahu fikum, masih membahas tentang maja'a fisihr, apa yang telah datang di dalam masalah sihir. Dibawakan oleh muallif pembahasan sihir di dalam kitab Tauhid, karena memang yang namanya sihir itu tidak lepas kebanyakannya dengan kesyirikan, dan kesyirikan adalah lawan daripada Tauhid, yang mana kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk bertauhid, untuk selalu menjadi hamba Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, maka Allah katakan ubudu, ibadailah Allah Rabb kalian, jadilah kalian hamba-hamba Allah. Jadi penghambaan kepada Allah Ta'ala tidak boleh dicampuri dengan kesyirikan. Karena di antara kita mungkin ada yang mengaku sebagai hamba Allah, namun kadang penghambaan seorang kepada Allah Ta'ala masih belum murni, masih ada unsur-unsur penghambaan kepada selain Allah. Sebagaimana hadis Bukhari, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdu dinar, Ta'isa abdu dirham, Ta'isa abdul khamisah, Ta'isa abdul khamilah. Celakalah hamba uang dinar, celakalah hamba uang dirham. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mereka menjadi hamba-hamba uang, dikatakan oleh Nabi SAW abdun hamba. Berarti tidak semua penghambaan yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala kadang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Maka disinilah konsekuensi hamba Allah. Dia harus meninggalkan segala bentuk penghambaan kepada selain Allah. Entah wujudnya uang, entah wujudnya dinar, dirham, maka dia tinggalkan. Sekalipun ada keinginan, kecintaan terhadap dunia, namun kecintaan yang tabii saja, tidak menjadikan dia lalai terhadap akhirat. Oleh karena itu mahasiswa muslimin, disinilah pentingnya seorang hamba mengenal hakikat penghambaan kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu diakui oleh Allah sebagai hambanya, tetapi diri kita yang mengaku sebagai hamba Allah, maka kita tidak tahu apakah penghambaan kita sudah diterima oleh Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan di waktu malam. Siapa itu? Bi'abdihi, hambanya. Itu Muhammad SAW. Dalam surat yang lain, wa in kuntum fi raibin mimma nazzala ala abdina. Kalau kalian ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu sebagai hamba Allah dan penghambaannya sudah diterima oleh Allah. Di sini disebutkan dengan dhamir abdina idhofah. Dimudhofkan, disandarkan penghambaan kepada Allah. Jadi penghambaan yang mulia. Seperti Baitullah, rumahnya Allah. Itu rumah, tapi rumah yang memiliki kemuliaan. Demikian pula kalau kita dikatakan Abdullah, ini penghambaan yang mulia. Setinggi apapun derajatnya manusia, tetap dia hamba Allah. Maka para raja, para penguasa nanti di hari kiamat, sebagai hamba-hamba Allah dan pemimpinnya ternyata Abdullah, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis, Ana sayyidu walad ibni Adam yaumal qiyamah. Saya ini pemimpin seluruh anak Adam di hari kiamat. Para raja, para pembesar pada hari kiamat nanti, mereka itu barakallahu fikum terkalahkan oleh orang yang diakui penghambaannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak ada seorang hamba kecuali tunduk kepada sesuatu dia yang menghamba kepadanya. Kalau kita menghamba kepada dunia, maka kita jadi budaknya dunia. Dunia mengatakan bangun jam 3, kita bangun jam 3. Bangun jam 2, bangun jam 2. Itu dunia. Masuk kerja jam 6, jam 6 harus masuk. Kalau enggak dikeluarin. Iya. Benar-benar dunia itu barakallahu fikum kadang memperbudak kita. Dan kita harus mau kalau sudah jadi hambanya. Sehingga berapa banyak orang yang mengaku hamba Allah ternyata masih diperbudak oleh dunia. Maka disinilah pentingnya kita mempelajari ilmu agar kita menyadari kita ini hamba Allah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita tinggalkan? Sehingga penghambaan kita nanti diterima oleh Allah. Taib. Dan diantara pengrusak dari penghambaan kita kepada Allah Ta'ala di sini ialah pembahasan tentang sihir. Iya. Dan hadis yang kita baca terakhir hadis Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ijtanibu sab'al mubiqat. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah, para sahabat bertanya, apakah itu ya Rasulullah? Wa ma hunna? Qala asyirku billah. Yang pertama itu syirik kepada Allah. Dan sudah kita bahas kemarin penjelasan lafaz kalimat hadis ini. Dan kita masuk kepada ucapan yang kedua. Itu kata beliau, as-sihru was-sihru. Perkara yang membinasakan yang kedua barakallahu fikum setelah syirik ialah sihir. Diurutkan nomor 2. Setelah syirik, sihir. Ya. Di sini ai minal mubiqah. Maksudnya termasuk di antara yang membinasakan ialah as-sihir. Wa zahiru kalamin Nabi SAW annahu la farqa baina ayakuna dhalika biwasitati syayatin au biwasitati al-adwiyah wal aqiq. Secara zahir ucapan beliau ini sallallahu alaihi wasallam itu tidak membedakan antara jenis sihir biwasitati syayatin Tidak dibedakan dalam hadis ini, cuma dikatakan as-sihr. Tidak dibedakan oleh beliau antara sihir yang menggunakan perantara setan au biwasitatil adwiyah wal aqaqir, atau sihir-sihir yang menggunakan adwiyah, jenis obat-obatan. Iya. Li'annahu idza kana biwasitati syayatin falladhi la ya'ti illa bil isyraq bihim. Sebab sesungguhnya kalau sihir yang digunakan itu menggunakan perantara setan, maka sihir yang dilakukan tidak lain ialah dilakukan sebagai bentuk kesyirikan kepada Allah Ta'ala. Ya. Wa huwa dahilun fi syirki billah, berarti kalau itu perbuatan syirik masuk pada dosa yang pertama. Gitu? Kalau itu perantaranya setan, itu syirik. Nah, kalau itu syirik berarti ya masuk yang pertama. Karena dia mengatakan jauhi tujuh macam. Tujuh macam yang pertama, asyirku billah. Tapi beliau mengatakan as-sihr. Padahal sihir yang menggunakan perantara setan itu jelas kesyirikan. Berarti, barakallahu fikum, disebutkan perkara yang khusus setelah disebutkan yang umum. Syirik sifatnya umum. Sihir lebih khusus. Yeah. Jenis kesyirikan yang lebih khusus. Wa in kana duna dzalik. Kalau tingkatan sihir tidak sampai pada hal seperti tadi, wa huwa aidan jurmun 'adzim. Kalaupun tidak memakai perantara setan, seperti memakai ramuan-ramuan tertentu seperti dikisahkan oleh Syekhul Islam, para sufi-sufi pada zamannya menantang Syekhul Islam. Apa tantangannya? Masuk ke dalam api. Yeah. Kalau kamu benar, ayo kita masuk ke dalam api. Yeah. Kita buktikan. Maka Syekhul Islam menantang, ayo kita masuk ke dalam api. Tapi syaratnya, kamu lepas baju itu. Kamu mandi dulu. Karena Syekhul Islam tahu, dia pakai ramuan tertentu, bajunya dikasih zat tertentu, tubuhnya dikasih zat tertentu, begitu masuk ke dalam api, dia terbakar. Inilah. Maka orang tadi sufi ini tidak berani. Kenapa? Itu cuma permainan saja, mengelabui mata. Seperti yang dilakukan oleh kaumnya Fir'aun. Tambang disihir terlihat seperti ular. Padahal itu tambang saja. Mata tersihir. Baik. Dan ini termasuk jurmun azim. Walianna sihra min a'zami ma yakun fil jinaya 'ala bani Adam. Dan kata Syekh, dikarenakan sihir termasuk jenis kejahatan yang paling besar yang dilakukan di tengah anak Adam. Kenapa? Kejahatan yang sangat besar, kejelekan yang sangat besar dampaknya. Bahwa yufsid alal mashur. Yang pertama, yang namanya sihir itu merusak al mashur, orang yang disihir. Merusak. Merusak amrahu, urusannya. Iya. Seorang suami yang sudah terlihat harmonis dengan sang istri, kemudian pacar lamanya iri, maka akhirnya datang ke dukun, meminta mantra-mantra tertentu untuk mensihir orang yang dia cemburui. Iya. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi, kata Allah. Sihir itu bisa memisahkan antara suami dari istrinya. Yufarriq, mencerai-beraikan, membuat cerai suami istri. Iya. Makanya Nabi mengatakan, inna arruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampa-jampi yang menggunakan kesyirikan, wa tamaim, atau kalung-kalung yang dianggap menolak bala, wa tiwalah. Tiwalah adalah sihir, jenis sihir yang menjadikan orang itu menjadi mencintai orang lain. Suami yang tadinya tidak senang jadi senang. Atau sebaliknya, yang tadinya senang jadi tidak senang. Itu tiwalah namanya. Dan ini banyak jenisnya. Baik yang berbahasa Arab ataupun berbahasa Jawa. Entah itu ajian semar mesemnya atau apalagi namanya. Sama, itu sihir. Barakallahu fikum. Sehingga ada mu'alif di sini, itu merusak orang di sihir, urusannya. Dinihi wa dunya. Amri dunyahu, dinihi wa dunya. Urusan agamanya dan urusan dunianya. Urusan agamanya, itu juga merusak. Kadang orang terkena sihir, ingin balas. Membalas orang yang menyihir dia. Akhirnya dia pun terjatuh kepada sihir yang sama. Padahal sihir tidak boleh diobati dengan sihir. Nanti akan datang babnya, bab nusrah. Tidak boleh membuang sihir dengan sihir. Ya. Karena kejahilan dia kadang tahu kena sihir, datang kepada tukang sihir juga. Ini akibatnya rusak akidahnya dan rusak dunianya. Dia harus menebus mahar yang mahal. Sekali mahar 500.000. Iya, untuk bayar maharnya. Belum lagi mahar agamanya, prinsip sunnahnya. Harus ditebus juga. Kalau uang mungkin bisa dicari. 500.000, 200.000 bisa dicari. Tapi kalau tebusannya agama, ini yang sulit. Maka dia kata Nabi, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah jadikan musibah-musibah itu menimpa dalam urusan agama kami. Karena musibah yang menimpa agama seorang jauh lebih dahsyat daripada musibah dunia. Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu menimpa agama kami. Barakallahu fikum. Yang berikutnya di antara kerusakannya, baik merusak urusan agama atau dunia, wayuq liquhu fayusbihu kalbahaimi. Menjadikan orang itu hidupnya kolak. Kolak itu artinya goncang. Tidak jelas arah tujuannya. Fayusbihu kalbahaim. Sehingga jadilah dia orang yang tersihir seperti binatang. Kalau orang masih sehat, itu malu melihat barangnya orang lain. Ya? Sebagaimana dia malu kalau memperlihatkan barangnya sendiri. Tapi kadang orang kalau sudah kena sihir, namanya sihir junun, sihir gila. Orang itu dibikin gila. Sehingga dia pun di siang hari melepaskan bajunya, lari ke sana kemari. Kenapa? Karena sudah terkena sihir. Tanpa data sama lu, dia buka bajunya, buka celananya. Di tengah-tengah kerumunan banyak orang. Kenapa? Terkena sihir dia. Ini terjadi. Namanya sihir junun. Sihir dibikin orang itu gila. Barakallahu fikum. Wal aswa min dalik. Bahkan kondisinya lebih jelek. Kadang. Kenapa? Li'annal bahimata khuliqat hakadha ala tabi'atiha. Karena yang namanya binatang diciptakan oleh Allah ala tabi'atiha, sesuai dengan tabiatnya. Yang namanya binatang tidak pakai baju tidak masalah. Tapi kalau manusia yang sudah kena sihir, kadang dia pakai baju panas rasanya. Akhirnya barakallahu fikum, dia seperti binatang. Na'udzubillah min dzalik. Ini terjadi. Amal adamiyu, adapun anak Adam, fainahu idza surifa an tabi'atihi wa fitratihi wa lahiqahu min ad-dhaik wal qalaq. Ma la ya'lamuhu illa rabbul ibad. Adapun anak Adam apabila sudah dipalingkan dengan sihir tadi dari tabiatnya, fitrahnya, maka dia akan menemui berupa adzaik, kesempitan hidup, wal qalaq, kegoncangan hidup, ma la ya'lamuhu, yang dia tidak bisa mengetahui illa rabbul ibad, kecuali Rabbnya. Iya. Tidak bisa tidur, tidak bisa makan, kadang tidak bisa sholat, kadang dibikin kencing terus. Iya. Sehingga dia mau sholat tidak bisa. Baru takbiratul ihram, pipis dia. Dibikin tidak nyaman beribadah. Kadang dibikin tidak nyaman tidur. Ya. Dan seterusnya. Barakallahu fikum. Walihada kana sihru yali asyirku billah. Oleh karena itulah kejahatan syirik, kejahatan sihir yang disebutkan tadi disertakan dosanya setelah syirik. Syirik, sihir. Ya. Taib, itu diantara yang kedua, sihir. Yang ketiga, setelah beliau sebutkan dosa besar yang membinasakan, yang kedua, wa qatlun nafsil lati harramallah illa bilhaq. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Illa bilhaq, kecuali dengan sebab yang benar. Yang dimaksud al-qatl. Apa itu al-qatl? Al-qatlu izhaqur ruh. Melenyapkan ruh. Jadi, irhaqur ruh, menghilangkan atau melenyapkan ruh. Namanya al-qatl. Wal-murad, tapi yang dimaksud dalam hadis ini ialah bin nafs, menghilangkan jiwa manusia. Wal badan alladhi fihi ruh, yakni menghilangkan jiwa dari badan yang ada ruhnya tadi. Wal murad an-nafs huna nafsul adami, tapi yang dimaksud dengan jiwa, jiwa manusia. Walaysa nafsul ba'ir wal himar wa ma asbahuha, bukan yang dimaksud yakni nyawanya seekor ba'ir, unta atau himar, keledai atau binatang. Bukan. Tapi dimaksud membunuh anak manusia. Iya. Ini termasuk hal yang membinasakan. Oleh karena itu ibadur rahman. Dalam surat Al-Furqan. Wa ibadur rahman. Alladzina yamsuna alal ardi hauna. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Wa la yaqtuluna nafsa. Ibadur rahman, ibadullah. Disebut dalam surat Al-Furqan. Itu orang yang tidak berbuat syirik. Alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dia tidak pernah berdoa kepada selain Allah. Berdoanya hanya kepada Allah. Beribadahnya untuk Allah. Wa la yaqtuluna nafsal ladzi harramallahu illa bil haq. Tidak membunuh jiwa. Disebut kedua. Dalam surat Al-Furqan. Tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa. Wa la yaznun, tidak berzina. Berbuat syirik, membunuh jiwa, berzina. Tidak berbuat syirik, tidak membunuh jiwa yang diharamkan, kecuali dengan sebab yang benar, tidak berzina. Diurutkan oleh Allah Ta'ala. Wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, yudha'af lahul adab yaumal qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, illa man taba wa amana wa amila shaliha, fa innallaha mataba. Dalam surat Al-Furqan. Disebutkan oleh Allah Ta'ala, membunuh jiwa disebut kedua. Setelah tidak berbuat syirik, itulah ibadullah. Karena memang membunuh jiwa termasuk hal yang membinasakan. Iya. Terusnya, wa qauluhu allati harramallah, yang ucapan beliau yang diharamkan oleh Allah. Maf'ul harrama mahdhuf taqdiruhu harrama qatluha. Harrama di situ ada yang terbuang. Maf'ul mahdhuf yang terbuang, harrama qatluha, haram untuk dibunuhnya. Fal a'id 'alal mausul mahdhuf illa bil haq, kecuali dengan sebab yang benar. Bil haq, dengan sebab yang dibenarkan. Bil adl, dengan benar sesuai dengan timbangan ilmu. Di ana hadza hukmun wal haq, yang dimaksud idza dzakara bi izaril ahkam fal murad bil adl. Kalau dikatakan al-haq, apabila disebutkan mengiringi hukum yang dimaksud dengan adil. Wa idza dzukira bi izaril akhbar fal murad bihi as-sidq. Tapi kalimat al-haq kalau diiringi setelah berita namanya kejujuran. Berita yang benar. Tapi kalau itu hukum, hukum yang adil. Ya. Jadi membunuh orang pun harus dengan adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Maka dalam hadis, la yahillu dami mru'in muslim illa bi ihda salas. Tidak halal darah seorang muslim, dari sini tidak halal, berarti haram. Kecuali dengan sebab di antara tiga hal. As-sayyibu zani. Seorang laki-laki yang sudah punya istri. Atau seorang perempuan yang sudah punya suami dengan nikah yang sah, lalu dia masih berzina. Maka dia dirajam sampai mati oleh penguasa. Sayyibu zani. Boleh dibunuh dia? Boleh. Yang menjalankan hukum seperti ini penguasa. As-sayyibu zani. An-nafsu bin nafas. Membunuh jiwa. Seorang membunuh seorang mukmin dikisos. Dikisos dia. Dikisos dibunuh. Berarti orang mukmin yang membunuh orang mukmin lain itu dikisos dan boleh dibunuh karena sebab kisos. Yang ketiga, at-tariku lidinih al-mufaraqah lil jamaah rahu muslim. Orang yang murtad. Murtad dari agamanya. Man baddala dinahu faqtuluh. Yang murtad bunuh. Kalau kamu bertobat, penguasa boleh melakukan hukum dibunuh. Ya. Baik. Yang memisahkan dari jamaah kaum muslimin. Buhob, pemberontak. Pemberontak boleh diperangi. Boleh diperangi. Wa in ta'ifatani minal mu'minin. Kalau ada dua kelompok dari kalangan kaum mu'minin. Minal mu'minin iqtatalu, saling berperang. Dua orang mukmin saling berperang? Iya, ada sebabnya berperang. Seperti Ali bin Abi Thalib memerangi kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij mereka seorang yang mengaku muslim. Tapi kenapa diperangi padahal mengucapkan dua kalimat syahadat? Permasalahannya mereka adalah buhot, pemberontak. Makanya barakallahu fikum ketika Ali bin Abi Thalib ditanya, "Mereka kafir?" Kata Ali, "Minal kufri farru." Orang Khawarij dari perbuatan kekufuran lari. Sholatnya luar biasa. Baca Qur'annya luar biasa. Kok masih diperangi ya? Iya. Karena mereka pemberontak kepada penguasa yang sah. Itu Ali bin Abi Thalib. Barakallahu fikum. Jadi mereka diperangi. Boleh diperangi. Dan Allah katakan, wa in ta'ifatan minal mu'minin. Dari kalangan kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, ada tiga sebab dalam hadis Muslim darah menjadi halal. Di sana juga ada sebab yang lain seperti liwat. Liwat orang yang melakukan homo. Qatil, fa'il, wal maf'ul. Pelaku dan yang melakukannya dibunuh. Cara pembunuhnya sebagian ulama berbeda pendapat. Ada yang dilempar dari tempat yang tinggi. Seperti kaumnya Nabi Lut. Sebagai ikob bagi dia. Intinya diantara sebab-sebab yang hak. Yang adil. Yang benar sesuai dengan hukum Islam. Baik barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita membunuh orang sembarangan. Pencuri ayam digebukin sampai mati. Iya. Pencuri ayam. Itu tidak sampai dibunuh. Diukur dulu sudah sampai takaran mencuri yang boleh dipotong tangannya apa belum. Ada nisabnya, ada batasannya. Ya. Dan bukan dibunuh, dipotong tangannya dulu. Tangannya segini, bukan segini. Tangan itu ini. Apa namanya? Sampai pergelangan tangan saja, bukan sampai ketiak. Itu tangan. Ya. Jadi jangan sampai salah kaprah. Emosi boleh. Ini sudah berkali-kali tetangga kita semuanya kecolongan ayam semuanya. Begitu ketemu malingnya langsung dia apa kan? Dibakar rame-rame. Hati-hati. Kisos di hari kiamat. Hati-hati kita membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Taib. Illa bilhaq. Taib, kata beliau. Rahimahullah. Inna allaha ya'muru bil'adl. Sesungguhnya Allah menyuruh supaya adil. Wa nafsul muharrama arba'atu anfus. Jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ada empat. Jiwa yang haram dibunuh ada empat. Yang pertama, nafsul mukmin. Jiwanya orang mukmin. Jiwa seorang mukmin itu haram untuk dibunuh. Sebagaimana Nabi ketika berkhutbah di saat haji wada, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum. Sungguhnya darah, harta, kehormatan haram bagi kalian. Itu dirusak. Kahurmati yaumikum hadza wa bi syahrikum hadza wa fi baladikum hadza. Sebagaimana Allah haramkan di tempat ini, di bulan ini, tahun ini, tempat ini. Hal balaghtu? Bukankah saya telah menyampaikan? Ini khutbah beliau di saat haji wada. Makanya dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammida fajazauhu jahannam. Lihat, siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Lihat, katakan sini, muta'ammida, dengan sengaja. Apa balasannya? Fajazauhu jahannam. Balasannya itu jahannam. Waliyadzubillah. Balasannya itu jahannam. Jadi cukup berat membunuh jiwa orang mukmin dengan sengaja. Baik, balasannya jahannam. Ini yang pertama. Yang kedua, azammiyu li zimmatihi. Zimmi. Zimmi ya ini orang yang mereka dilindungi oleh penguasa kaum muslimin. Kafir zimmah. Orang kafir yang mereka itu minta jaminan perlindungan terhadap kaum mukminin. Ya. Dikatakan oleh ulama yang namanya zimmah, yakni seorang yang meminta jaminan keamanan dari kaum mukminin. Seperti dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, la yarkubuna min mukminin wala zimmah. Wala zimmah. Zimmah yakni al-ahad, perjanjian yang dilakukan oleh kaum mukminin dengan orang kafir, mereka minta jaminan keselamatan di negeri kaum mukminin. Ya, namanya kafir zimmah. Dan ini dilakukan perjanjian dengan penguasa menurut pendapat jumhur ulama. Ya. Jadi ahlu zimmah dilindungi. Ya. Mereka yang tinggal di negeri kaum muslimin dan minta jaminan kepada penguasa kaum muslimin, maka itu ahlu zimmah. Maka mereka tidak boleh dibunuh. Barakallahu fikum. Yang ketiga, al-mu'ahad. Al-mu'ahad, orang yang sedang melakukan ikatan perjanjian. Wal-musta'min, orang yang meminta jaminan keamanan. Empat. Wal musta'min bi kasril mim talibul aman. Musta'min artinya orang yang meminta jaminan keamanan. Fal mu'min li anal iman. Fal mu'min li imanin wa dhimmi li dhimmatihi wal mu'ahid li ahdihi wal musta'min li ta'minihi. Sehingga di sini orang yang mereka meminta jaminan keamanan itu harus diiman, diamankan dengan jaminan keamanannya tadi. Demikian pula orang ahlu zimmah itu dilindungi dengan jaminannya. Demikian pula orang yang melakukan perjanjian dengan penguasa kaum mukminin itu juga dijaga perjanjiannya, jangan dilanggar. Dan orang yang minta keamanan dijaga keamanannya. Wal farqu baina salasah az-zimmi wal mu'ahid wal musta'min an-nazimi huwa alladhi bainana wa bainahu zimmah. Zimmi, kafir zimmi ialah perbedaannya antara kita kaum muslimin dengan mereka ada semacam zimmah. Apa itu zimmah? Ahdun, ikatan. Ala ayyukima fi biladina. Apa itu ikatannya? Dia aman tinggal di negara kita. Maksuman ma'abad lil jizyah. Dia terjaga darahnya, hartanya dengan menyerahkan jizyah upeti kepada penguasanya. Ya, dia harus bayar ya kepada penguasanya. Dan dia dilindungi. Maka orang kafir yang tinggal di negara kita dan seperti itu kondisinya, darahnya haram. Jangan dibunuh. Ya. Karena yang dilindungi adalah penguasanya. Ya, ini harus diingat-ingat. Terus yang kedua, amal mu'ahid, adapun orang kafir yang melakukan perjanjian dengan kaum mukminin, fayuqimu fi biladihi, lakin bainana wa bainahu ahdun alla yuharibu bainana wala nuharibahu. Orang kafir itu ada ikatan, kesepakatan untuk tinggal di negara kita dan tidak saling menyerang. Kita tidak menyerang mereka, mereka tidak menyerang kita. Ya. Baik. Maka yang seperti ini dilindungi darahnya. Amal musta'min, adapun orang yang minta jaminan keamanan, fa huwa alladzi laisa bainahu bainana wa bainahu dhimah wala ahad. Antara kita dengan mereka tidak ada ikatan perjanjian dan tidak ada dhimah, jaminan. Upeti tadi. Lakinnana amannahu fi waqtin muhaddad. Tapi kita amankan dia dalam batas waktu tertentu. Misalnya ada orang kafir, negara kafir datang ke negara kita, utusan dari negara sana. Maka utusan ini kita lindungi, kita jaga. Ya. Jangan kemudian dialirkan darahnya. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim, man qatala muahidan lam yarih raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir muahad yang sedang melakukan perjanjian, tidak saling menyerang, damai, maka yang membunuh tidak mencium baunya surga. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama. Padahal bau surga tercium perjalanan selama 40 tahun. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari wa Abu Dawud wa Ibnu Majah. Sehingga orang kafir mu'ahad tadi haram dialirkan darahnya karena mereka barakallahu fikum sedang melakukan kesepakatan damai dengan kaum muslimin. Seperti para turis, para kedutaan besar yang masuk ke negara kita, itu mereka dalam ikatan perdamaian dengan kaum mukminin. Maka tidak boleh dialirkan darahnya. Barakallahu fikum. Kalau julin harbi dakhala ilaina. Mu'ahad contohnya di sini dicontohkan seperti orang kafir yang sedang memerangi kaum mukminin. Dakhala ilaina, dia pun masuk ke negara kita. Bi amanin, dengan aman. Misalnya li tijarah wa nahwiha, untuk berdagang atau sejenisnya. Ya. Ali liyafhamal Islam, atau untuk memahami Islam. Orang Amerika datang ke negara kita. Ya, walaupun mereka sebagainya merangi kaum muslimin, datang ke negara kita dan dijamin oleh penguasa keamanannya, maka kita jaga. Sebagaimana ayat dalam surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Wa in ahadun, jika ada seorang minal musyrikin, lihat, dari kalangan kaum musyrikin, istajarok, istajarok meminta keamanan kepada engkau Muhammad, fajirhu, maka jaminlah keamanannya, lindungi dia, hatta yasma'a kalamullah, sehingga dia bisa mendengar kalamullah. Ya, summa ablighu ma'manah, kemudian kembalikan dia ke tempatnya. Ketika itu Rasulullah SAW melakukan bai'ah, bai'atu ridwan. Mau umroh, ditahan, tidak boleh. Maka Rasulullah SAW melakukan bai'atu ridwan karena mendengar Utsman bin Affan dibunuh, para sahabat berbaiat untuk siap memerangi kaum musyrikin. Maka Rasulullah SAW ternyata barakallahu fikum utusan orang kafir datang. Di antaranya yang datang Suhail. Kata Nabi, sahula amrakum. Yang datang namanya Suhail. Dia optimis, insyaallah urusannya gampang. Sesuai namanya, namanya Suhail, orangnya gampang. Insyaallah urusan kita gampang. Iya. Waktu itu ada seorang namanya Urwah ibni Mas'ud, utusannya, dutanya orang kafir datang. Begitu melihat sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia melihat para sahabat. Ketika Nabi berludah, ludah belum sampai ke tanah sudah dipegang, diambil, digosokkan ke tubuhnya. Tabaruk. Dia pernah lihat Raja Persia, Raja Roma, Raja Najasyi, tapi belum pernah melihat manusia mengagungkan manusia seperti ini. Begitu Nabi wudu, mereka pun berebutan air wudunya Nabi SAW. Iya. Mereka pun tidak berani memandang dengan pandangan kecuali pandangan memuliakan di hadapan Rasulullah SAW. Sampai dia bersumpah, wallahi demi Allah, aku pernah melihat Raja Kisra wa Kaisar wa Najasi, wallahi in ra'aitu malikan yu'adzimu ashabahu mimma yu'adzibu ashaba Muhammadin Muhammada. Demi Allah, saya belum pernah melihat para raja-raja Persia, Romawi, Najasi, mereka mengagungkan rajanya dengan pengagungan para sahabat terhadap Rasulullah SAW. Diagungkan. Tentu ini ketika beliau masih hidup. Air ludahnya untuk apa? Untuk tabaruk gitu ya. Ini kalau masih hidup. Itu pun khusus bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan nanti kita tabaruk dengan air ludahnya orang yang alim mungkin ya. Ini khusus beliau. Itu akhirnya datang ke kaumnya. Diceritakan kepada masyarakatnya Urwah bin Ibni Mas'ud. Wah, Muhammad demikian, demikian, demikian. Diagungkan dan dimuliakan oleh para sahabatnya yang saya belum pernah melihat. Para raja dimuliakan seperti itu. InsyaAllah. Ini menjadi sebab orang itu tertarik. Tertarik sosok Rasulullah SAW di hadapan para sahabat. Dimuliakan. Adapun raja tidak. Ya, sehingga dia pun tertarik. Demikian pula ketika orang musyrik, kafir, tinggal di negeri kaum muslimin. Seharusnya kaum muslimin bisa memberi contoh yang baik, sehingga mereka tertarik mendengarkan taklim di masjid-masjid, mendengarkan ayat-ayat di masjid-masjid, sehingga orang-orang kafir tadi tertarik masuk Islam. Seharusnya demikian. Jadi mereka tinggal di negeri kaum muslimin dan mendapatkan faidah masuk Islam. Ini yang kita harapkan. Jangan sampai justru kaum muslimin terbawa, terombang ambing dengan budaya mereka. Ini justru barakallahu fikum tidak memberikan faidah bagi kaum muslimin. Itulah kisah bagaimana Rasulullah SAW memperlakukan para utusan perang. Utusan perang tadi datang dan Rasulullah SAW pun menjaganya. Barakallahu fikum. Wa hunaka farqun akhar wa huwa anna al-ahda yajuz min jami'il kuffar. Dan di sana ada perbedaan yang lain, yaitu ikatan perjanjian yang dibolehkan dari seluruh orang kafir, wa dhimmah la tajuz, adapun dhimmah maka tidak, illa minal yahud wa nasara wal majus duna baqiyatil kuffar, kecuali dari orang Yahud, orang Nasara, orang Majus, bukan selain dari orang kafir. Wa hadha huwal masyhur minal madhab. Inilah pendapat yang masyhur di tengah para madhab, para ulama rahimahumullah. Aswas sahih annahu tajus min jami'il kuffar. Namun hal itu boleh bagi seluruh orang kafir. Ya, fa hadzal anfus arba' qatluha haram. Empat jenis tadi semuanya haram, dibunuh. Lakinnaha laisat ala haddin sawa fit tahrim. Namun tidak sama batasan hukum haramnya. Artinya apa? fanufsul mu'min a'dham. Jiwa orang mukmin dosanya lebih besar dibandingkan membunuh jiwa orang kafir yang musta'man tadi. Demikian penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat. Segala salah yang mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.